Hari ini terakhir tes, namun demikian walaupun untuk Tegar ini belajar kendang, tapi alhamdulillah doa restu panjenengan Tegar tetap masih ranking 1. Iya, ini enggak betul, ini masih ranking 1 untuk semester kemarin. Baik, untuk kali ini Tegar walaupun sambil kendang, ya. Thank you. spesial buat pengantin baru. Oke. Okay.